الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram dan kita masih di Babul Haid, bab tentang haid. Sebelumnya kita sudah membaca sebagian hadis yang mengutip tentang bab haid dan ini adalah pertemuan yang kedua masih di bab tentang haid. Makanya di judul kajian kita kasih judul Ahkamul Haid, hukum seputar haid bagian yang kedua. Hadis yang akan kita baca adalah hadis dari Hamnah bintu Jahash. Hadis dari Hamnah bintu Jahash. Wa an Hamnah binti Jahshin qalat kuntu ustahadu haidatan kabiratan syadidatan. Hamnah bintu Jahash bercerita, saya mengalami istihadah yang sangat parah. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi. Lalu aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk minta fatwa dari beliau. Faqala, kemudian beliau bersabda, innama hiya raqdatun minasyaitan. Sesungguhnya haid itu adalah raqdatun minasyaitan. Raqda artinya adalah tendangan. Dan yang dimaksud di sini adalah gangguan setan agar wanita itu tidak mengetahui kapan haid dan kapan bukan haid dan kapan terjadi istihadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai raqdatun minasyaitan, tendangan dari setan. Fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'ata ayyam. Kamu keluar darah terus-menerus. Maka tentukan dari sekian hari kamu keluar darah terus menerus itu 6 atau 7 hari sebagai waktu haid. Tsumma ghtasili, kemudian setelah itu mandilah meskipun darah masih keluar. Fa idza stanqati fa salli 24. Dan kalau kamu sudah suci dalam arti sudah menjalani 6 atau 7 hari haid, maka kerjakan sholat selama 24 atau 23 hari. Wasumi wasalli, kerjakan puasa dan sholat selama rentang 23 atau 24 hari. Jika haidnya 7 hari, berarti sholatnya berapa hari? 23. Jika haidnya 6 hari, berarti sholatnya 23 atau 24. Tergantung berapa jumlah bulan, berapa jumlah hari dalam satu bulan. Fa inna dhalika yujziuki, dan itu sudah cukup bagimu. Wa kadzaliki faf'ali kama tahidun nisa, dan seperti inilah yang kamu lakukan sebagaimana haid yang dilakukan oleh para wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum yang berlaku bagi wanita istihadhah. Baik. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Hamnah bintu Jahsy radhiyallahu anha. Sebutkan nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan putri Jahsy. Siapa nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan putri dari Jahsy? Namanya siapa? Zainab. Zainab bintu Jahsy. Zainab bintu Jahsy adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Hamnah ini adalah saudaranya Zainab. Hamnah adalah saudaranya Zainab. Dan ada seorang sahabat yang merupakan anak laki-laki Jahsy. Dan beliaulah sahabat yang pertama kali diberi gelar Amirul Mukminin. Beliau adalah Abdullah bin Jahsy. Abdullah ibn Jahsy. Beliau orang yang pertama kali dikasih gelar Amirul Mukminin. Dan gelar itu diberikan ketika Abdullah bin Jahsy memimpin salah satu peleton, menjadi komandan peleton sebuah peperangan, dan ketika itu pasukannya memanggil beliau dengan Amirul Mukminin. Sehingga orang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin, tapi dia bukan khalifah, adalah Abdullah bin Jahash. Dan orang yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin di kalangan Khulafaur Rasyidin adalah siapa? Umar Ibnul Khattab. Karena Abu Bakar As-Siddiq gelarnya Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang Hamnah bintu Jahsh. Hamnah bintu Jahsh Al-Asadiyah, saudara perempuan dari Ummul Mukminin Zainab bintul Jahsh. Dan beliau merupakan istri dari Mus'ab bin Umair. Lalu Mus'ab terbunuh, beliau syahid pada peristiwa perang Uhud. Kemudian dinikahi oleh Talhah bin Ubaidillah, salah satu di antara sahabat yang disebut sebagai apa? Ahlul Jannah, penduduk surga. Wa syahidat Uhudan, dan Hamnah ikut peristiwa perang Uhud. Fakanat tuski al-adsha wa tahmilul jarha wa tudawihim. Beliau memberi minuman kepada pasukan yang kehausan, dan beliau juga membantu pasukan-pasukan yang terluka dan mengobati mereka. Dan beliau mengalami istihadhah. Sebagaimana saudara beliau yaitu Ummu Habibah bintu Jahsh juga mengalami istihadhah. Yang Ummu Habibah bintu Jahsh merupakan istrinya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan kullu banati Jahsyin mustahadhat. Semua anak perempuannya Jahsh itu mengalami istihadhah. Sehingga darah terus keluar, tidak pernah berhenti sampai wanita ini tidak bisa membedakan mana haid dan mana bukan haid. Sementara kemarin sudah kita sampaikan, kalau ada wanita yang dia tidak bisa menentukan batas maksimal haidnya, darah terus keluar karena long tailnya panjang, talinya panjang di belakang, maka batas maksimalnya berapa? 15 hari. Baik. Nah, ketika beliau mengalami istihadhah, lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaannya. Dan beliau mengatakan, istihadhah yang kamu alami adalah gangguan setan. Terus berapa hari saya harus mengalami haid? Beliau jelaskan, fatahayyadhi sittata ayyamin aw sab'ata ayyam. Lakukanlah haid selama 6 atau 7 hari. Dan angka 6 atau 7 hari ini adalah mengikuti bilangan hari haid umumnya wanita, mengikuti jumlah bilangan hari haid yang dialami oleh umumnya wanita. Kemudian setelah menjalani haid selama 6 atau 7 hari, hari berikutnya dianggap suci. Yang jadi pertanyaan, kenapa beliau ngasih batas waktu 6 atau 7 hari? Pendapat yang benar dalam hal ini adalah Nabi SAW memberikan kesempatan kepada Hamnah bintu Jahsh untuk melakukan ijtihad. Kamu berijtihad, lalu dari hasil ijtihadmu itu kira-kira mana yang lebih mendekati, apakah 6 ataukah 7 hari. Lebih dari itu dinyatakan sebagai kondisi suci. Tayyib. Kita mengulang yang dulu ya. Wanita dibagi menjadi berapa? Dua. Yang satu wanita normal, yang satu tidak normal. Yang satu wanita dilihat dari siklus haidnya dibagi menjadi dua. Yang pertama wanita yang siklus haidnya normal, artinya dia tidak mengalami istihadhah. Artinya dia tidak mengalami istihadhah. Maka wanita jenis ini selama ada keluar darah terhitung haid. Selama ada keluar darah terhitung haid. Dan jika panjang enggak berhenti-berhenti, batas maksimalnya 15 hari. Paham ya? Dan ini yang dialami oleh umumnya wanita Indonesia. Wanita daerah timur, Asia, kemudian wanita Indonesia, wanita Asia Timur ya. Indonesia itu suku apa? Melayu, Melanesia. Kalau Cina, Mongolia ya. Baik. Wanita-wanita yang berada di negeri timur yang secara fisik, sebagaimana manusia yang berada di negeri timur secara fisik lebih kecil dibandingkan yang ada di suku Kaukasoid ya, seperti Arab dan seterusnya, mereka ini jarang mengalami istihadhah. Tidak sebagaimana wanita di negeri Arab atau ke barat, Mesir, kemudian Libya dan kanan kirinya. Karena itu peristiwa istihadhah yang dialami oleh wanita timur lebih sedikit dibandingkan peristiwa istihadhah yang dialami oleh wanita di daerah timur tengah, Mesir dan seterusnya. Sehingga umumnya wanita di tempat kita masuk golongan yang pertama, wanita yang siklus haidnya normal. Yang kedua, wanita yang siklus haidnya tidak normal, yaitu wanita yang mengalami istihadhah. Wanita jenis yang kedua ini dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah wanita yang mengalami istihadhah dan dia punya kebiasaan sebelumnya, kebiasaan haid normal sebelumnya. Wanita yang mengalami istihadhah dan dia punya kebiasaan haid secara normal sebelumnya. Misalnya, dulu waktu masih gadis, haidnya 10 hari tiap bulan. Dan itu menjadi kebiasaan dia. Begitu selesai 9 atau 10 hari, suci, berhenti, tidak keluar lagi. Setelah menikah, mungkin suntik KB atau karena faktor yang lain, intinya ada intervensi, lalu kacaulah suasana haidnya, sehingga terus keluar darah, gak pernah berhenti. Ini berarti mengalami istihadhah. Pertanyaannya adalah, ketika dia terus keluar darah seperti itu, kapan waktu haidnya? Jawabannya kembali kepada kebiasaan dia sebelumnya, yaitu 10 hari tiap bulan. Yang kedua, wanita yang tidak punya kebiasaan, sehingga haidnya dulu berapa? Oh, kadang 5, kadang 6, kalau lagi stres ya 10, pas ujian 12. Arisan dapat jadi 3. Cuman 3 hari terus suci karena lagi seneng. Sehingga berbeda-beda tergantung suasana yang dia alami. Berarti dia tidak punya kebiasaan tertentu. Kalau tidak punya kebiasaan tertentu, tapi dia bisa membedakan cirinya. Oh, darah haid saya itu seperti ini. Tingkat viskositasnya dia tahu. Apa itu, Pak, ya? Tingkat kekentalannya. Warnanya dia ngerti. Termasuk aromanya dia tahu. Sehingga dia bisa mengenali ciri khas darahnya. Maka untuk jenis yang kedua ini, jika dia mengalami istihadhah, dikembalikan kepada ciri khas darahnya. Yang ketiga, wanita yang tidak memiliki ciri khas darah dan tidak memiliki kebiasaan waktu. Jenis wanita ketiga ini jika mengalami istihadhah, maka berapa lama jumlah hari haidnya? Ulama beda pendapat. Pendapat yang pertama adalah dikembalikan kepada jumlah hari haid umumnya wanita, yaitu antara 6 sampai 7 hari. Antara 6 sampai 7 hari. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada wanita istihadhah, terus bingung, Pak, ini kapan saya haid? Dulu kamu haidnya berapa hari? Enggak tentu. Kadang sebulan enggak haid, kadang haid cuma 5 hari, kadang haid 7 hari, kadang kalau lagi stres 10 hari. Pas ujian bisa 13 hari. Berarti dia tidak punya waktu tertentu. Kemudian, kamu bisa enggak mengenali ciri haidmu? Oh, enggak. Kadang merah gelap, kadang coklat, kadang kekuningan, kadang merahnya agak mentah, pucat. Sehingga dia tidak punya ciri tertentu. Baik, kalau begitu, haidmu adalah antara 6 sampai 7 hari, dikira-kira saja. Per bulan ambil mulai tanggal 1 sampai tanggal 6 atau tanggal 1 sampai tanggal 7, jadikan itu sebagai hari haidmu. Sisanya suci. Sisanya suci meskipun keluar darah. Ini pendapat siapa tadi? Masyhur, yang masyhur dalam mazhab Hambali dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, dia mengikuti masa haid wanita yang ada di sekitarnya yang normal. Misalnya dia mengalami istihadah, saudara dia enggak mengalami istihadah, ibu dia mengalami istihadah, saudara dia enggak mengalami istihadah. Kemudian acuan dia adalah saudari dia yang normal. Mbak kalau istihadah, mbak kalau haid berapa lama? Ya kurang lebih 10 hari. Berarti dia haidnya 10 hari. Disamakan dengan saudarinya. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan pendapat Imam Malik, dan ini pendapat yang lebih mendekati insyaallah, karena dia didekatkan kepada wanita yang menjadi keluarganya disebabkan lebih mirip dengan dia. Wallahu a'lam. Baik. Ilmu ini perlu dihafal enggak? Hah? Bagi bapak-bapak dilupakan saja ya. Enggak penting, itu urusan ibu-ibu. Baik, kalau sekiranya ini ilmu yang enggak penting dibuang saja. Kalau penting silakan dirawat. Diopeni, dijaga biar enggak lupa. Karena kita punya kepentingan semuanya ya. Meskipun yang laki-laki juga punya kepentingan. Kalau Anda paham, biar tidak memperbanyak pertanyaan yang masuk. Karena Anda sudah paham. Selanjutnya, hadis berikutnya adalah hadis dari Ummu Habibah bintu Jahsy. Ummu Habibah tadi siapa Pak? Istrinya Ummu Habibah, istrinya Abdurrahman bin Auf. Kalau Hamnah istrinya Mus'ab bin Umair, kemudian Mus'ab ketika meninggal dinikahi oleh Thalhah bin Ubaidillah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya Ummu Habibah bintu Jahsy mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai darah istihadhah. Faqala, lalu beliau bersabda, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ghtasili fakanat taghtasilu kulla salatin. Rawahu Muslim. Nabi SAW memberikan saran, haidmu adalah selama kamu keluar darah yang cirinya mendekati ciri haid kamu dulu waktu masih normal. Beliau minta tinggalkan sholat selama keluarnya darah haidmu. Loh, ini keluar darah terus kok selama keluar darah haid. Maksudnya adalah kembalikan kepada ciri. Sehingga Ummu Habibah, bedanya dengan Hamnah, kalau Ummu Habibah beliau punya ciri khas. Darah haidnya adalah berwarna tertentu atau aromanya tertentu. Nah, kalau keluar darah itu berarti kamu sedang haid. Selama darah yang keluar ada ciri seperti itu berarti kamu sedang haid. Maka jalani haid sepanjang itu, kemudian sisanya sebagai wanita suci meskipun darah masih mengalir. Tsumma tasili, setelah itu mandilah. Kata Aisyah, fakanat taghtasilu kulla salatin. Ummu Habibah mandi setiap kali melaksanakan salat. Wa fi riwayatin al-Bukhari, hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan, wa tawaddai li kulli salatin. Setiap kamu mau salat harus berwudu. Dan ini riwayat dari Abu Dawud dan yang lainnya dari jalur yang lain. Wallahu a'lam. Sehingga dalam hadis ini menjelaskan tentang apa hukum yang berlaku bagi wanita istihadhah. Bagi wanita istihadhah, ketika dia sudah suci dari haid, apakah dia harus mengulang mandi setiap kali mau sholat? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Saya sebutkan dua saja ya. Sebenarnya ada banyak pendapat, tapi dua ini insya Allah yang lebih mendekati, dan dari dua ini yang benar satu. Pendapat yang pertama, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Yang saya maksud jumhur adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, empat madhab, bahwa kewajiban dia untuk mandi hanya sekali, yaitu pada waktu suci dari haid. Selanjutnya ketika dia istihadah, dia tidak wajib mandi keramas. Ini pendapat jumhur. Berdasarkan hadis dari Urwah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakin da'is salata qadral ayyamil lati kunti takhidina tsumma iqtasili wa shalli." Kamu tinggalkan salat selama masa haidmu, kemudian setelah itu kamu mandi dan silakan kerjakan salat. Yang zahirnya menunjukkan bahasanya mandi sekali. Pendapat yang kedua, kewajiban wanita ini adalah mandi setiap kali mau salat. Sehingga salat subuh keramas. Masuk duhur keramas lagi. Asar keramas lagi. Maghrib keramas, Isya keramas, sehingga sehari keramas 5 kali. Sehari keramas 5 kali. Dan ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Atha' bin Abi Rabah, dan pendapat Ali bin Abi Thalib serta Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Dan pendapat ini berdalil dengan kisah Ummu Habibah bintu Jahash yang tadi kita ceritakan. Namun hadis ini atau pendapat ini pendapat yang lemah, karena jika itu terjadi maka itu akan sangat memberatkan bagi pihak wanita. Tapi ada sebagian yang ngasih saran, bisa dilakukan dengan cara seperti itu, setiap sholat mandi tapi dua sholat digabung, yang disebut dengan jamak suri. Jamak suri itu apa? Jamak suri, kamuflase jamak, kelihatannya jamak padahal bukan jamak. Suri itu tulisan Arabnya adalah sod waw ro ya, artinya kamuflase. Mati suri berarti mati kamuflase. Kelihatannya mati, padahal aslinya enggak mati. Namanya apa? Mati suri. Jamak suri, kelihatannya jamak, padahal aslinya enggak jamak. Gimana cara jamak suri? Hakikat mati suri itu apa? Pingsan. Lalu gimana jamak suri? Kalau jamak suri, duhur diakhirkan menjelang asar, kemudian selesai sholat duhur, tunggu sebentar masuk sholat asar, langsung sholat asar, sehingga seolah-olah jamak antara duhur dan asar, padahal aslinya masing-masing dikerjakan di waktunya masing-masing. Duhur di waktu duhur tapi mepet, asar di waktu asar paling awal. Begitu selesai sholat duhur langsung azan asar, kemudian dia sholat. Nah ini barangkali teori yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang sakit dan dia pengen banyak istirahat. Biasanya orang kalau sudah sakit siang hari itu paling berat. Sampai yang jenguk takut, keluarganya itu takut, gak berani bangunin. Ini bapak baru bisa istirahat, ini pasien baru bisa istirahat, dibiarin saja. Masuk adzan zuhur dibiarin, sampai koma tetap dibiarin, jam 2 belum bangun dibiarin. Begitu mendekati asar harus dibangunkan, karena beliau punya kewajiban sholat. Pasien ketika bangun mungkin das ngeluh, pusing. Wah. Terus gimana? Ditenangkan dulu. Ini masih ada waktu kurang lebih setengah jam persiapan sholat. Sudah? Kerjakan sholat duhur mepet asar, selesai sholat, tunggu sebentar masuk asar, langsung sholat asar. Sehingga kalau misalnya pasiennya repot bersuci, repot apa misalnya menghadap kiblat dan seterusnya, bisa disiasati dengan cara seperti ini, sehingga dia cukup wudu sekali, bersuci sekali, membersihkan diri dari najis, menghadap kiblat sekali. Sudah, setelah itu dia selesai salat asar, kembali istirahat lagi. Nanti maghrib juga begitu, mepet isya dibangunin, salat maghrib, isya tidur lagi sampai subuh. Baik, metode ini cara yang paling ringan agar seseorang ketika dalam kondisi berat melakukan kegiatan ibadah, maka dia bisa dilakukan jamak suri. Sebenarnya itu adalah sholat yang dikerjakan pada waktunya, namun yang satu diakhirkan, yang satu diawalkan. Wallahu a'lam. Baik. Di sini selesai hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang Ummu Habibah bintu Jahash. Ada yang mau disampaikan? Sudah ngantuk. Silakan, Pak. Ini tadi membahas masalah yang jamak suri tadi. Itu bisa diberlakukan buat wanita yang selesainya mendekati waktu selesai mau waktu sholat, misalnya asar nih. Dia sudah selesai nih waktu haidnya, tapi jam-jam setengah tiga sehingga akan masuk ke maghrib misalnya. Itu bisa dilakukan jamak suri nggak dengan maghrib? Asar tidak bisa dijamak suri dengan maghrib, ya, karena tidak ada jamak antara asar dengan maghrib. Tapi gini, kalau ada orang yang dia mengalami uzur sehingga tidak bisa sholat asar di awal waktu, maka boleh dikerjakan di akhir waktu setelah uzurnya selesai. Dan tidak dosa. Dia mandi terus sholat asar, sudah. Mungkin nunggu sebentar masuk maghrib. Sholat asar, Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, itulah sholatnya munafik, itulah sholatnya munafik. Ya jlisu yarkubu syams, dia duduk sambil memperhatikan matahari. Dia jam, jam 5 dolanan, jam 5 seperempat dolanan manuk, jam 5 rongpulo. Dia lihat bolak balik lihat jam, maghrib jam berapa? Jam 6 kurang seperempat misalnya. Ah, saya setengah 6 kok saya. Setengah 6 kurang lebih 5 menit, ya. Sehingga masuk waktu maghrib kurang 10 menit baru mandi. Setelah mandi keluar kamar mandi, waktu maghrib tinggal 3 menit. Yang kuru arbaan dia sholat cepat sekali, seperti mematuk 4 kali. Disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik yang tidak serius dan tidak berzikir kepada Allah ketika sholat. Makanya dalam Al-Quran sering Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ciri munafik itu adalah orangnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Misalnya firman Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ada di surat An-Nisa ayat 142. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu suka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Ketika mereka sholat malas-malesan. Sehingga ciri munafik itu apa? Malas sholat. Kalaupun sholat, mereka kerjakan dengan malas-malesan dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit gimana, Pak? Ketika sholat gak serius, culit. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin, Allahu Akbar. Yang terdengar dari Fatihahnya cuma dolin. Dolin itu artinya apa? Orang sesat. Saking cepatnya dia baca Fatihah. Amin, Allahu Akbar, Subhanallah. Ini ngapain kamu kayak gini? Dan itu ciri sholatnya orang munafik. Maka bisa jadi ada orang yang membuat rekor, ya, rekor muri sholat taraweh tercepat se-Indonesia. 23 rakaat berapa menit? 7 menit, masya Allah. Itu berarti rata-rata satu rakaat pinten menit? Sekian hitungan detik, nggak sampai semenit, mungkin setengah menit. Oh, kok setengah menit? Seperempat ya, 15 detik sudah selesai sholat. Ini sholatnya orang munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Di surat Al-Ma'un Allah juga berfirman, fawailun lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Dia ketika sholat lalai, dan itu cirinya munafik. Karena surat Al-Ma'un itu bercerita tentang orang munafik yang suka riya, ketika sholat gak semangat. Nah, jangan sampai kita punya sifat seperti itu. Kalau ada muslim yang malas sholat, berarti dia kecipratan sebagian sifat munafik. Engkau sah, engkau si. Ayo sholat, engkau si. Engkau si. Alah, nanggung. Tak turu si. Waduh. Ini kecipratan sifatnya munafik. Makanya ibu-ibu mohon diperhatikan ya. Meskipun Anda tidak wajib jamaah di masjid, bukan berarti boleh meremehkan sholat di awal waktu. Sehingga ditunda, ditunda, ditunda, itu cirinya munafik. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Nah, cukup? Ada yang lain? Saya bacakan hadis berikutnya. Mau pulang atau didengerin, Pak? Dengerin. Kita bacakan satu hadis lagi. Dari Ummu Atiyah, radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a." Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Ummu Atiyah bercerita, kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap sufrah dan qudrah yang keluar setelah suci sebagai bagian dari haid. Kami tidak menganggap sufrah dan qudrah yang keluar setelah suci sebagai bagian dari haid. Siapakah Ummu Atiyah? Ummu Atiyah, nama asli beliau Nusaibah bintul Harith, wanita Ansar. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya dibandingkan nama aslinya. Dan beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hadis. Dan ada salah satu di antara hadis beliau yang menjadi hadis standar, yaitu hadis memandikan jenazah. Karena beliau memandikan jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab bintu Muhammad. Dan beliau termasuk di antara peserta beberapa peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk membantu para pasukan muslim dan menolong para pasukan muslim. Sehingga Ummu Atiyah termasuk di antara wanita yang memiliki banyak jasa bagi umat, terutama ngurusi aktivitas operasional yang dibutuhkan oleh umat, seperti ngurusi jenazah, ngurusi apalagi misalnya, beliau yang dulu diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan semua wanita untuk keluar menuju lapangan sholat Id, baik yang haid, yang nifas, gadis-gadis pingitan, semuanya diperintahkan untuk keluar, yang nyuruh Ummu Atiyah. Bahasa kita kalau di zaman sekarang, Ummu Atiyah ini seperti ibu kaum. Dia wanita yang aktif dalam menyediakan kegiatan keagamaan. Dan yang pernah saya dengar, Ummu Atiyah ini juga juru supit wanita. Sehingga anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan yang dikhitan, itu yang menghitan adalah Ummu Atiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sehingga beliau punya banyak jasa bagi kaum muslimin, terutama beliaulah yang membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah jenazah, memandikan jenazah, termasuk diantaranya adalah dalam masalah sufrah dan kudrah. Apa itu sufrah? Sufrah artinya cairan kekuningan. Cairan kekuningan. Sebagaimana namanya ya, al-asfar artinya apa? Kuning. Safra artinya kuning. Sufrah artinya cairan kekuningan. Yang kedua, kudrah. Apa itu kudrah? Kudrah artinya cairan merah yang agak gelap, jadi semu coklat. Bahasa lainnya adalah darah yang keruh. Darah yang keruh, merah semu coklat. Itu namanya kudrah. Sehingga dia tidak punya sifat darah, karena yang satu kekuningan pucat, yang satu keruh kecoklatan. Ummu Atiyah mengatakan, kami kalau melihat sufrah atau kudrah keluar setelah suci, maka tidak kami hitung sebagai haid. Tidak kami hitung sebagai haid. Ada orang misalnya, wanita mengalami haid selama 5 hari, terus suci, putus, gak keluar apapun selama 2 hari. Setelah itu keluar kekuningan. Loh, kok keluar cairan lagi kekuningan? Maka cairan kekuningan ini tidak dihitung sebagai haid. Tidak dihitung sebagai haid. Nah, demikian pula ketika keluar kudrah juga tidak dihitung sebagai haid. Karena ketika sudah keluar cairan, ketika sudah suci, maka haidnya adalah nunggu berikutnya ketika dia keluar darah sebagaimana darah haid yang pertama. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah selesai pembahasan kita seputar bagaimana cara menentukan haid dan bukan haid. Dan pembahasan berikutnya adalah apa saja yang boleh dan apa yang dilarang bagi wanita haid. Apa saja yang boleh dan apa saja yang dilarang bagi wanita haid. Misalnya tentang hukum wanita haid itu boleh gak baca Quran? Wanita haid batasannya dengan suaminya itu yang boleh yang mana, dan seterusnya. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.